ini doro yang dikeploi. Aku ngadepi bingung, ngadep Rono, Singkono. Ora iso delok. Rono, Singkono, ya ora iso delok. Singkono gak benar. Aduh, terus ngadep nanti. Wis sembarang lah, madep marang pangeran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agek pisan luar biasa antusias masyarakat poh telo wis luar biasa. Poh pelem Pak Den. Alhamdulillah. Kompak sing kono. Tepuk tangannya luar biasa. Luar biasa, terima kasih. Suaranya kompak. Kompak sing nanggap. Aras-arasen. Lala sering sinanggap lagi, sering rini to Pak. Baru pertama kali ini kita ada di Poh Pelem. Poh Pelem. Iya, ya. Iki terminal net. Lah kuwi enek tulisan apetok kuwi. Apotek biasa nih cedak nih gitu. Kui itu apetok, kui atopek. Kui ke rumah saku. Iki apa edw saat durungnya acara dimulai. Ini yang kedua. Awal edw ini yang kedua. Kemarin waktu tahun 2019 sunati Mas Prit. Nanggap apa edw? Sunat jengkulmu moncrot nih. Ngawur ulang tahun. Wih. Rakul kambil gitu. Apal aku. Wis saiki to sugih mbiyen kere dalam acara apa? Apa ya? Acarane mripat lho pengajian akbar lho rumah. Lah iya, peresmian Masjid An-Nur Ploso Poh Pelem dan Pade Poan. Ya Pade Poan itu tadi dari biasa. Ya luar biasa. Luar biasa pokoknya rukun masyarakat Poh Pelem ae dewe masih rukun wewe seneng. Ya. Napa malih matur nuwun kepada Bapak Parmi, ya Ibu napa Bapak Parmi. Lagi toko turun sangat langsung disponsori oleh Koperasi Duta Amanda. Iki apa dewe nek iki ngibur. Ngibur. Ora usah ngomong oke-oke, nuturi ya nuturi apa, nuturi guse sing nuturi. Iya ya. Lah khusus Percil iki wis pokoke khusus hiburan. Sing penting bariki mesjite muga-muga akeh. Deng mesjite isih sedeng. Wis didadekne masjid apik aja mung dike delok-delokan tok. Rungokno. Masjid iki terdiri dari Masjid 6 Angka. MA angka diengkulmu. Huruf-huruf. Nah, iya. Oh batang angka pertama yaitu angka huruf M, angka huruf kedua huruf A. Eh, jatami. Ora angka. Iki lho, enakmu pletak iki lho. Huruf. Lah angka iki 1 2 3 4 5 iki angka. Rungokno. Iya. Angka pertama hurufnya M. Lho, angka pertama hurufnya M iki piye bocah iki? Huruf pertama M. Lah ya kuwi karepe ya ngono kuwi. Oh, bocah koclok. Kowe kudune sing genah huruf pertama M. Masjid M A S J I D kuwi angka. Kuwi huruf tak omong nyata wong loro padha kuculuke. M yang pertama M. Merawat masjid itu padha karo merawat iman kita. Rungokno kuwi lho wong tok-tok. Awakmu barang. Lah iya aku barang. Mas sing nom barang kuwi lho ora tok ya tet ya. Kowe mau dijak foto ora tet? Dendi. Ning kene mong. Masya Allah, senggung tuak to. Tuak loro ambune remason kabeh. Aku ra gelem sebab wis enek miate. Wong loro tuak-tuak to. Nganggo kudung pink karo kudung ireng. Mbah, sampean kok ajenge putu kali Mas Percil ku nopo? Lah, Mas sampean iki penting kula niki. Kula kan pun umur. Lah sapa ngerti Yasin? Yang ilmu padane kancane kon bongkok kok ngawur kok. M yang pertama merawat. Rawat sebagai rumah Allah, rumah. Iya, paham. Kudu dirawat sing tenanan. M yang pertama. M A. A akan selalu bahagia, akan selalu memberi barokah masjid iki. Hidayah yang ada di situ. Salat 5 waktu aja nganti keter karepmu. S wis tentu salato sing tenanan. Rungokno kuwi, gaekne masjid karo bos iki ge salat tenanan ya. Lawakmu kuwi lho. Aku sholat, ngawur, kene ning masjid ora tau keri le. Ijol sandal, sholat ijol sandal ya tadi ya. Ngawur. Boleh ijol sandal, ane utuh kurang 40 aku jalo sito. Oh rumangsa aku ya tadi ya. Kok yang ngerti. Yo, ini sholat. Iya. S, sholat. J. J. Jadilah penghuni surga. Contohnya lantaran ini masjid. Ini masjid. Iki surga. Pintu ini kono. I. Iman bakal kuat. Kok iso pinter lah ngapali pirang dino. Telung dino. D. Pikir ya ini masjid kuwi. Panggonan wis genah. Sing penting ki awake dhewe ki tetep rukun. Rukun. Salat tok bathuke sampe ireng ora rukun karo kanca-kancane percuma. Nek kanggo aku, kanggo kuntet salat ki nomor loro, Cil. Tak biacok cengelmu kowe karo masaku. Salat ki nomor siji tak tau. Kitab wis ngomong ngono kuwi lho. Kita endi kowe iki mbok gawe lho. Iki salat ki nomor siji. Ning dinti ki salat nomor loro. Kok iso to? Ya ampun, kowe iki wong Islam apa wong piye kowe iki? Ya Islam. Islam. Islam apa ngetone guse? Kowe ngerti rukun Islam? Ngro. Nomor siji apa? Salat. Nomor loro? Salat. Ya wes. Lah iya. Guyu malan kene iki kelar kok. Kowe iki salat nek kancane kok rumahsaku lho. Mangane wong Islam iki kudu ngerti Islam apa sih tegese Islam ISLAM. Aduh, aduh, aduh. Tak idoni lambemu lho ora sisi. Wong kancane ora nyapo-nyapo kok iso mbok ngono. Ngerti ya. Islam iki tulisane SLAM. Apa? Ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Masalah kuntet kok pinter koyo. Bocah koyo ngene kok pinter ram. Bocah kok pinter ram. Ah ini kancane. Berarti kowe roh kabeh wilayah kene iki roh kabeh. Iso ngartekne sembarangane. Kok dene Mas Prit iki lho. Ya. Diciptakne ning donya, ditugas ning donya. Khairunas anfa'uhum linnas ya Mas Prit iki. Tegese saapi-apike wong ning donya kuwi wong sing bermanfaat kanggo wong liya. Awake dhewe nganggur diceluk rene ku balik ke bayaran. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Sing ngomong bayarane sapa? Wong awake dhewe lunas 3 taun kepungkur ta mati. Wong genah dagelan merongos 2 taun ra tanggapan. Berarti keren apa-apa niki? Iki wis los. Aduh piye to Prit? Ya engko njaluk tambahan kene. Kowe engko sesuk mulih digawani watu digembleki mbokmu ta. Kok rumangsaku wong ki sing penting rukun, ibu-ibu, bapak-bapak. Wong rukun iki mulai pertama rukun tekan dilak pengen roh aku. Lho, rukun iki srawung karo kanca-kancane. Cah opo? Srawung karo dulu-dulu. Lah ni, srawung karo. Rukun iki sing pertama karo bojone sik. Sing ning ngarep ning omah ki sapa rukun anake karo bojone. Iya, wong wedok iki mangsamu. Mosok ya. Wong wedok iki lambene loro. Mosok. Wong lanang iki kudune tanggung jawab ning wong wedok tamongi. Dadi wong wedok iki diutamakan. Lak lanang iki wis ora ana apa-apane. Wong wedok iki nomor siji. Bapak-bapak lho tak omongi. Kita omongi tenan. Bojone piye? Lah bojone njaluk apa kudu dituruti. Iya apa ora Bu, nggih to? Jadi wong wedok iki njaluk apa wae ben setia karo wong lanang. Bene setia karo wong lanang ki wong wedok kudu njaluk apa wae dituruti. Iki ling-lingan wong lanang lho rungokno kupingmu. Wong pengen ayu, wong wedok pengen ayu ki ya tukokno wedak, tukokno skincare sing larang. Nggih napa nggih? Rungokno wong lanang lho. He. Yo ngono. Wong wedok kaya ngene iki butuh ragat. Ora enak wong ayu ora ragat ora enak. Rungokno kuwi sing brungos-brungos sing kandel kuwi lho. Rungokno kowe iki. Oh, cuma gedhekne brungosek tok. Wong wedok iki taruhane nyawa ta. Apa nyawa? Iya, nglahirne perang sakil perang sabil kuwi 9 taun 10 dina. Nah. 9 wulan 10 dina kuwi ngandut anak ki abote ra ukur penak kowe gorok gawe-gawe tok. Lho, sing ngopeni bendina iki lho ibu-ibu. Apa maneh payahe bayi lahar? Lahir. Lahir. Lahir kuwi ya empet-empetan nyawa tak omongi. Dadi wong wedok iki lak njaluk apa ae kudu wong lanang tanggung jawab nukokne. Wong lanang ben ra nglirik wong wedok sing liyane. Kok kita enek wong wedok ayu liyane. Sebabe apa sampean ra gelem ngragati bojomu? Lah lak mbok ragati bojomu ra mungkin sampean ngewasi liyane. Nggih Bu nggih. Cocok ora? Wong wedok ku wong lanang sayang garek maido maido maido tok kopi kurang kopi pahit dipaido wong wedok paido. Kopi kelegen sing dipaido wong wedok abote wong wedok ilak masak kompor gas mbledos mati sik pak iki pak tamane iku nang iki ragat ana tenan tak openi ibu sampean ku nyate umpamane bojone kok njaluk kalung tukokno kalung 3 ton lah iso lho ora apa ora mas rante tok ora apa mlakune gen kelulur-kelulur piye Ya ndak tenanan iku. Jenenge ngopeni wong wedok sing tenanan kaya awakmu ya ngopeni wong wedok. Ngopeni tenanan. Bojoke tak tokone opo-opo ayune saiki bojoku beda karo biyen, Cil. Merongos ngono lho bojomu. Bojomu merongos ayu sing ndi? Merongos iki aja diomong. Lho asline ya ngono, masa enak aku mlebu. Lho, kuntet tembu ndi, Mbak? Wah, ora. Bojomu iki merongos ora kena. Tapi setia lho, Cil. Setiane kok ndi? Lha ora percaya rakmu iki aku arepe durung tangi, wis ditangekne karo dukku. Piye ngono? Umpamane awakmu rung mangan, ya dipakani karo bojomu. Wis disediyane. Piye to? Umpamane awakmu rung adus, ya didusi. Umpamane awakmu rung salat. Salate dilakoni bareng-bareng ngono. Ya awake dhewe sebagai imam, imam jagalah istri, jangan kau kotori. Tepuk tangan buat istri. Iki wis tat iki lagune AAM. Ya Agim AAM dienggolmu. Iki mangsamu ibu-ibu ngelak mulih karo nyenggol bojone. Rungokno percil lho tak omong. Mesti nek bojone ora dilirik wong kono. Aku iki tukokno. Kuwi lho masker kuwi lho masamu ngono kuwi dhewe percil rungokno to tenanan kuwi. Ku ya ngono kuwi jenenge jangkrik tenanoke. Asem lara iki lho, Jah. Lara iki kancane lara. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Nggih, Bu, nggih. Kersane ora lara atine. Wong wedok iki lara-larane lak dimaru rungokno. Doanya istri lentera bidadari. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Sayangi istri sehidup semati. Bila istri lagi marah, bapak-bapak salah tingkah, anak-anak jadi resah, keluarga jadi bubrak. Jika kalau istri senang, bapak-bapak jadi tenang, anak pun gembira riang, meskipun hutang segudang. Ngono. Ora apa. Sing penting ibu membahagiakan istri. Istri iki ya kudu iso jaga suami. Rungokno kuwi. Ora mlanang tok, wong wedok rungokno kuwi lho. Ora mung awakmu tok iki sing tak umbahne, wong lanang ya tak umbahne. Wis kadung ditukokne apa-apa, dijaluki wis mlungker. Aja nganti isuk-isuk ana semplumbrak-lumbru. Yeah. Mboknya langsung diumbah. Umbah. Ganjarane tenan iki. Tak omongi. Jagalah suami, Wirat. Ya. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Podo-podo enggak menyakiti. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jihad menanti. Ikhlaskan suami bila cari istri lagi. Bapak-bapak keplok-keplok. Kok mulai tuh karena bocor. Matur nuwun, Cil. Iki jenis sing bener kinti. Nek lagu iki saiki jalukane masyarakat. Nadane. Cok padha nelong. Lagu opo? Kendek kurang dek. Iki bocah-bocah iki ndangdute ono entertainment. Kuwi bayarane kenal pot ta. Oke, sampeyan ya. Joko Tingkir. Sing nyanyi aku apa kowe? Kok ya apalah wong-wong iki. Kowe iki menengo. Bisa balen-balen. Joko Tingkir ngombe. Sing kono iki lho apal kabeh. Wis diomong. Kene. Heh, Joko Tingkir ngombe. Masa. Oh, alah tunggali ada. Nah, iki nek mesti nirokne ana Pak Polisi. Kene. Joko Tingkir ngombe. Nyanyi dhewe ana lah. Nyanyi aku apa kono? He. Mergane kuwi apal kuwi seneng karo lagu kuwi, ngono lho. Joko Tingkir ngombe dawet. dawet jadi pikir marai. Kok ya apel eh liane. Wes pin ora iso ndir. Piye carane awakmu nyanyi ora enek sing nira. Wong sing tak tresna. On buyar e wong-wonge. Ya iya ora. Lho iki saking setiane iki fan-fanu kabeh ngene iki. Iki lek nek jare Joko Tingkir ngombe dawet. Jati pikir marai mumet. Ngopek jamur gone mbawake pantang mundur terus nyambut. Pantang mundur terus nyambut. Awakmu Joko Tingkir ta? Joko sembung karo si buta. Ra iso juwe ra iso. Apa? Ra iso ayo jajal. Jajal iso ora? Alah. Rungono Joko sembung karo si buta. Ojo bingung marai susah. Si buta teko gua hantu. Timbang susah sholat limang waktu. Timbang susah. Winter. Wong ngene suarane penak-penak ya, Dad. Kita wis seniman kabeh. Oh ya, panganane kambil lho ya. Ku ambil jengkolmu ya sego. Kene iki sing utama iki nawe dhewe mau ngene prit pakani tiwul. Tiwul segiaring kaya karak lho sih. Nadane C coba, Cak. Coba C. Enak ya lagune ya. Anak Betawi. Ketinggalan zaman katenye iki grupku sing paling ganteng ya sitok iki tapi bodoh dari Sabang sampai Merauke ayo iki lho terusne lagune kancane lho. Yeah. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lautan, ini abang, abang kere. Iki anake jaran, apa anake cemple. Kowe lho dadi opo? Mbok langsung sigrak sigrak orang sing sigrak acara poplem penonton sampeyan iki kae. Aja ngono iku lemar-lemar. Bismillahirrahmanirrahim. Omong opo batang iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab kono. Sing jawab iki kono. Ora mbok jawab. Wong salam ku entuk pahala. Ya. Sing jawab ya entuk pahala. Bener. Ben pahalaku dobel tak jawab dhewe. Ya ora iso. Ya ora kena kono kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku asem akeh siji yeah. Warga masyarakat Putolem muga-muga entuk rezeki Allahumma amin. Tuku asem akeh limo warga masyarakat Putolem muga-muga panjang yuswa Allahumma amin. Tuku asem dipangani jero omah warga masyarakat Putolem muga-muga pikantuk barokah Allahumma amin. Tuku asem asem neh priyane asem ora enake asem lho Mas. Mangan apem PT Angkrem ya lho nek no. Mangan apem warnane ireng. Lah. Wong wedok sapuh pelem muga-muga meteng bareng. Alah. Bidane terus piye? Mosok terus sampe meteng bareng kaya ngidul-idul-idul kabeh ngono kok. Wong ki mbok gawe parian ki sing benah. Luar biasa, Mas. Ora. Biasa. Biasa di luar. Biasa di luar. Ini di luar bukan luar biasa. Para jemaah. Ya, jemaah. Macet. Macet apa? Ning Ponorogo macet. Aduh lho kene karo Ponorogo iki. Tak tau apa. Gara-gara acara iki lampu merah. Alah. Tak pikir lah gara-gara acara bunyi. Tapi luar biasane masyarakat Popolem tenan. Apa meneh awake dhewe iki begini. Lho lho lho lho. Ya sak ndase no awake dhewe terus piye rene ndase. Iya awake dhewe. Maksude awake dhewe sak ndas iki. Lah, lah tangane. Tangane ndi? Mosok prutul. Mosok prutul. Maksude ndas tangan lan liyane iki lho, Mas. Lah matane gak enek. Rotono raine. Tetok raine. Piye to bocah iki? Maksude awake dhewe komplit. Kok ora penak. Awake dhewe sak dadakan. Tak geradakan boso boso Jawa awake dhewe sak pengadeg lho sak pengadeg lho lho malam hari ini malam yang luar ngerti, biasa ngerti apa meneh peresmian masjid aku iki lho Mas ning nggon kuwi aku termasuk tambir masjid tambir omongmu niku tambir kuwi jenenge tambir kok iso tambir tambir takmir masjid yo aku iki mosok Pak. Upamane ning kene biasane salat dhuwur jam piro? Biasa standarte standar jam 12. Jam 12. Aku iki lho jam 10 wis budhal ning masjid. Masalah. Saking tertipe. Saking tertipe. Magrib kene jam piro, Mas? Setengah 6. Jam 4 aku wis budhal. Masyaallah. Subuh jam piro subuh? Ya subuh ya sekitar jam 4 lah. Jam 4 jam 4. Jam 7 aku budhal. Alhamdulillah. Lho kok iso jam 7? Keturun, Mas. Kok genahno, kowe iki genahno. Kowe iki masyarakat Indonesia nomor piro? Kowe sak grup ganteng dhewe tapi sing cengoh dhewe awakmu. Ngomongi. Tapi kan manis. Manis apane? Manis sapa? Bocah kaya ngono kok manis. Wong kene ngerti nek disang aku lho. Tapi manis. Mosok? Tak kene kok. Sok manis. Manis no, Mas. Gale ditilat apa ora? Gak usah aku iki mbok dilat kelomo kabeh, Mas. Ora ning ngono, ora usah ngomong ngene. Rasa terima kasih. Terima kasih. Bersyukur. Iki ning pasar, kowe ro pasar apa ora? Kowe tau bakul opone piye? Lah aku yo komplit to, Mas. Aku dhisik sobaku rene kula andok. Endi kok pelem nggone ndok? Ndok nggone dhewe kono. Maksude iki pulak pasar po pelem kene, kula andok. Masa? Aku teko Medion kula ning kene iki. Dhisik ya aku mung agak kerdus, Mas. Oh, numpak sepeda motor. Iya. Terus mari ngono ning dalan, bah diserempet mobil. Des, ndok blok, pecah kabeh. Rugi mesti kowe. Ngono iki wong-wong ora nulungi. Malah ning omahe nggo sotil karo wajan disowero iki kabeh ndok. Kowe iki ora iso. Kowe ora paham. Wonogiri iki nggone apa? Kowe kan kudu ngerti. Awake dhewe meneh Wonogiri. Wonogiri iki nggone iki. Wonogiri terkenal bakso. Wonogiri. Iya no. Bakso Wono. Bakso Wonogiri, mie ayam Wonogiri. Lah aku sobaku dong banteng lho Mas. Oh. Ya ning kono bakulan bakso. Mas aku masyaallah. Dong banteng ki ora enek wong bakulan bakso. Eneke wong. Bakulan apa Mas? Bakulan kroto. Pakan manuk. Rumangsaku. Ora usah ngomong ning ngono anu kowe roh dhewe ning kene iki kok acarane opo? Acarane opo? Paham enggak? Ya ampun. Kamu itu asli asli ndi? Aku asline Ban-Ban iki terkenal Tuban Bumi Wali ning kono nek makame Sunan Bonang. Paling gak ya aku sithik-sithik ngaji-ngaji iki ya iso to. Ora becik. Iki jek dulure Sunan. Iki lho seksine. Sunan. Sunan sapa? Sunandar Bakul. Iya. Oh iya to, maksudmu Sunandar ya? Sunandar Mas. Iya. Iki lho kenal. Mbak iki, Mbak so, wali. Iki Mas, wali sapa Mas? Wali di. Ngerti ora? Tapi ora ning ngono Mas. Saman iki aku lak mau nyanyi. Iya ya. Sama Pak Kundat sudah nyanyi. Yo. Awakmu tok ngaturne apa ning kene? Paling gak aku ingin tokno hidungmu. Ye, iler lah ndak ya. Ambune ben badhe. Aku paling gak ning masjid. Pip senenganku biasane puji-pujian. Iso puji-pujian. Yo jelas. Sing apa? Aku sing apa? Yo kan rebana. Oh iya. Mosok puji-pujian rebana. Bedo no. Atro. Ya. Dung tong tong. Alah diwarahi wong cah cilik ora iso. Kaya cah cilik diwarahi. Jajal. Masyaallah kare kaya ngene suara. Tak percaya. Iku. Kowe iki budek ta turung muni lho. Kowe tak idoni lho. Enggak rumah. Ngomong e urung kok iso. Tong tong ding ding. Tong tong ding ding. Ding tong. Tong ding tong. Mbet-mbet iki lho apa uli? Totong, totong. Apa enek lho rebana kok sotong, tong. Lah kan jane ora tau selawatan marah ono to. Sing tong apa sing piye maksude? Ya biasa bareng, tong, tong, deng, tong. Sing deng sapa? Sing deng sapa? Awakmu deng. Sing kene. Kowe gen. Oh ya, ayo. Ayo. Gen, deng, deng, deng. gendeng. Ini kok nang gendeng. Nek jarane gendeng. Kene deng. Angel menarik iki ya. Deng tang tang deng tang deng tang. Lah iki lho iki lho. Aja muni. Sopo? Tau wapuk lambemu malang. Tang tang di tang di tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang ora lici jare. Nabuhmu ora kompak belas lho. Piye? Sing penak bareng ditang ditang ditang entang ditang ditang eling eling jangan dilali wong urip bakal mati yen rati ratemu famili dipendem cerut dikembit yung atemi dipendem jero dikempet bumi. Oke, oke. Anu diomongi, engko ditambahi 15 juta ae. Alhamdulillah, matur nuwun, Pak. Mergo pujianku iki, Mas. Eh? Pujianku. Iya no. Iya no. Apik pujian. Dikempet bumi. Lah iya bumine tak iyung atemi. Oh iya iya iya. Diwakofno. Diwakofne ya. Ing jero kubur Jawa diwati mungkar nakir sing nekani gertak-gertak sorom brebeki mayit mayu terus ngajak Remi. Mayit ngajak Remi. Mayit ki mate ora enek ambekane nyapa Mbak Remi bareng. Mayit mlayu wedi sikso geni. Ngajak Remi yo. Karo sapa ngono karo Remi? Yu ngatemi. Temi sendiri. Temi ki nyapa to? Bocah ndi to ketoke? Ketoke koncane toko parmi lah ketoke. Ing jero kubur ake panggoda jagung lambang kodok lan lulo gertak-gertak tabuane naroko mayit mayu terus ngilih kompok. Nyapa mayit melayu terus ngilih kompok? Mayit melayu wekdi sikso neroko ngilih kompok, Mas. Lho kok iso nyilek kok nyilek disekso neraka, Mas? Nyilek kompo. Nyilek kompo lho ge ngompo sapa? Yu ngatemi. Iki sapa teh? Kempos yu ngatemi. Iya. Wis mari jak Remi nyilek kompo. Ing jero kubur ana apa kang ora ana soto babat ora ana permen coklat sing ana pentrese wak sumat. Sing ana siksa akhirat utuk godo malaikat kendhes wak sumat. Geng kendhes sapa? Yu ngatemi. Apa lambemu tenan. Bola-bali yu ngatemi. Tek ana panitiane wis rampung karo. Lah wis rampung dimulai. Dimulai. Tek ana set. Kowe tek ana aku tak momon karo si Pak Hengki. Pak Hengki. Iya, Mas. Aku matur nuwun Pak Hengki. Di pihak panitia semuanya mengucapkan terima kasih kepada jamaah-jamaah sing wis rawuh kabeh. Iki luar biasa. Acara popelem, acara seperti ini, yeah. Kalau emang masyarakat Popelem itu suka, seneng, cara koyok ngene iki digawe seminggu sepisan. Alhamdulillah. Pertanyaannya. Pertanyaannya piye, Mas? Duwe nyikmu iki bayar. Iki mau Bapak Panitia. Siap. Ya. Matur nuwun Mas Percil, Mas Hengki, Mas Kuntet. Ning ngenteni gusik. Oh iya. Ya padha ae. Rumah sakit basa. Awake dhewe ning kene iki karo masyarakat jamaah kabeh iki sing teni rawuhe Gusti. Apa iki mau wis beliau udah bilang iya, iya, karena beliau dari sudah ngebel sama aku. Iya, ngebel kan? Ngebel tadi Gus Miftah ngebel saya, Mas. Gimana gimana? Anu dindin kan. Ketemu di perapatan di sudah. Ngebel itu telepon, Neng. Kamu kok tinggi tapi cengok. Enggak punya nomor teleponnya. Ngebel itu telepon. Ngebel itu telepon. Kamu ditelepon apa gimana gitu. Paham enggak? Iya, iya. Jadi wis di telepon ya. Sudah. Tadi ini posisi sudah tadi ya. Abah Meta sudah hampir jauh. hampir nyampe lokasi. Kalau enggak salah tadi tak tonton tadi WhatsApp ke saya itu 9:30 jalan ke sini tadi kan acara. Enggak salah ada acara di Ponorogo apa di mana itu langsung ke sini. Jadi awake dhewe iki menghibur, menghibur. Bene masa luange penonton jamaah iki nuwun sewu ben lungguhe enggak mungsret-mungsret ngene. Bener, ya. Bener. Paham enggak? Carane ngene, nyapa sebabe kok ngene? Nyapa, Mas. Kudu ngentut, Pak. Jadi apa ngentut kan sukan karo sene mburi. Panitia, panitia acara seremoni. Hari seremoni, mari ini acarane masih banyak acara pada malam hari ini. Kalau enggak salah nanti jam 12 malam Mas Egi itu digantung di atas, ya. Saya, Mas. Iya. Mosok tanggapan pisane tak totoani nyowo, Mas. Enggak, ngono ya berarti. Ya. Kripik gedang godong telo, sithik gedang waton. Waton roto. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, bila ada umur panjang bolehlah kita ditangkap lagi. Nanti di sini ketemu kok. Lagi. Nanti ketemu sama Gusti kita di jadi kunggo dito ya. Iya, iya. Dito. Mama kursi, kursi di tengah. Kursi ning kene. Iya, iya. Di kursi gak enak. Umpomo, umpomo tak pletak, iki kursi ini gini, kursi ini gini, kursi lenggah, datang kursi, plek, gus lenggah, plek, awakmu, aku gini, aku sebelah kiri, nah, gue gini, aku nih, tak seto, tak toto nih se, gue seteng tuwek dewi, gantian Mas, aku nih kiri, plek, gue nih gini, kanan, mak cek, aku, penimbang, jadi ngisor karo dhuwur iki ben gak jek imbang. Lah sing ngisor robah, sing dhuwur ya iso obah. Ya obah-obah wae teblok ora ndungup aku ora bloko. Eh yang kepala pijet. Kok ora pijet ngono ya. Nanti ketemu lagi. Putih njaluk sepuro sing. Iki mung guyonan panan. Sing mesti salah ki ngene awake dhewe wong telu. Sing penting urip ki guyu. Ah, sing penting guyu. Kok ilang wis alhamdulillah masyarakat Pohulem sehat. Amin. Ya, amin, amin, amin. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gahbing, mung gahbing bindo. Enak ya. Mas Banser, kalau ini gue sekedap malih, tinggi. Napa? Tak, ya cok cengkelmu kuwi lho, kursi ini lho. Mundur ya, nanti mundur ya. Oke, mundur. Kirang, kirang. Kak nong buri pasar ya, Pak. Enak, engkau malah. Nah, apa ini dia? Oke. Enggak. Mas Zengki. Sama nunggul nunggu apa nikah sampai kalau enggak salah itu lho prit alhamdulillah pun semprit-semprit itu tandane apa sedelo malih anu bal-balane mulai iki luar biasa lho acara pada malam hari ini luar biasa Mas Frit koyo kiprit asli iki aku ki putra anugrah ya aku saiki manajer kedua awakmu koyo kenal Wim nakale ra ukur gampang berbeki tanggane. Ngok akhirnya tak kan ngarep kuburan lho. Ben ora nakal. Kuwi aku apal, biyen kirim karo aku bakul kambil biyen saelingku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian Masjid An-Nur Plosopuh Pelem dan Padepokan PSHT Ranting Puh Pelem Kabupaten Wonogiri bersama Gus Miftah dan Al Mukarrom Sohibul Fadilah Wal Maksiyah Cak Percil Ngasuh Pondok GM Gotong Mayit Buyon Maton. Oh, Buyon Cak Kuntet dan Hengki Laura, lanang ora wedok ora. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Wonogiri yang berbahagia. Makan ikan tenggiri, minumnya susu. Hey wong Wonogiri, I love you. Berbahagia sekali malam hari ini kita bisa hadir untuk pengajian sekaligus mendapatkan hiburan dari pelawak yang sangat tercemar, terkenal Kuntet dan Hengki, yang saya yakin mereka bertiga insya Allah masuk surga. Amin. Tapi cangkemnya mampir neraka. Naudzubillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, peresmian masjid dan PSHT. Saya punya pengalaman dengan PSHT. Saya dulu pernah gabung PSAT, tapi latihan sekali. Kiai saya mengendaki saya khidmat di pondok. Saya baru daftar latihan sekali. Salah satu masalah terbesar di perguruan silat di Indonesia itu ada begitu fanatiknya kita dengan perguruan kita, sehingga kemudian memunculkan masalah baru dengan masalah dengan perguruan. Anak-anakku PSAT yang saya cintai, aku bien bangga le jadi warga PSAT. Tapi aku duwe guru, so gurune wong Pagar Nusa jenenge Gus Maksum. Saya akhir-akhir ini ngelus dodo. Dodone bojo kula. Begitu banyak kasus perkelahian dan tawuran antar perguruan yang ada. Saya berharap malam hari ini kita bisa bermuhasabah, introspeksi. Anak-anakku ingat, tahu tempe itu adalah makanan enak untuk hidup yang sehat. Sementara tahu diri adalah cara sehat. Saya sering mengatakan tahu tempe is good, tahu diri is better. Mesti otak murah nyam. Saya berharap adanya perguruan-perguruan silat yang ada di Indonesia mampu menambah hasanah ini. Menjaga keamanan, menjaga kerukunan. Coba dari segi nama, kerukunan, setia hati. Bagaimana kemudian persaudaraan yang kita bangun, ini persaudaraan internal dan persaudaraan eksternal. Apa yang dimaksud dengan persaudaraan internal? Sesama anggota PSHT. Menjaga marwah perguruan. Menjaga marwah persaudaraan antara satu dan yang lainnya. Walaupun banyak godaan-godaan dari luar. Contoh, godaan kiai ngaji, son nyambengung. Itulah bedanya son system sama cewek. Son system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati entek oke, diuntal kancane. Nah, kalau ngomong persaudaraan, saya selalu menyampaikan, saya hadir malam hari ini selaku sahabat kalian, bukan sebagai guru kalian. Ketika Deddy Corbuzier punya masalah gara-gara YouTube postingan guys tentang LGBT, saya datang sebagai seorang sahabat. Saya bilang sama Deddy, Dad, aku sahabatmu. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Maksudnya apa? Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Artinya apa? Sahabat itu mempunyai sense of belonging, rasa memiliki. Sehingga apa? Ketika matanya menangis, tangan secara refleks mengusap kedua matanya. Dan ketika tangan terluka tanpa diminta, mata menangis. Maka kemudian disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Cak Percil. Silakan Cak. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu disiplin dan rajin. Dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada. Jadi kita bersahabat, satu, carilah sahabat yang di situ kamu menjadi rajin, disiplin, dan terengginas. Saya yakin, begitu kalian bergabung dengan PSHT, kalian akan menjadi orang-orang yang disiplin. Amin. Walaya dulu ke Allahi makalu, dan bersahabatlah dengan orang-orang yang perkataannya mengingatkan kamu kepada Allah. Maka yang kita cari di dunia bukan teman pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu teman? Teman itu 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Siapa itu pacar? Satu orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan pacar, bukan teman. Yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? Satu orang yang tahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Itu sahabat. Satu orang sahabat yang memahami air matamu itu lebih baik dibandingkan 1000 orang yang hanya bisa melihat dan tawamu. Makanya hari ini banyak orang hanya menjadi teman di meja makan. Lah awake dhewe duwe duit nyedak, ora duwe duit mingkonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasane jilbabe pink. Biasane pink. Wapok sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah. Siapa itu sahabat terbaik? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan, walaupun pahit. Kalau dulu apa? Sahabat itu tidak menjelekkan antara satu dan yang lainnya. Kalau sekarang beda. Sahabat itu adalah yang menjelek orang lain bersama-sama. Saya baru tahu deh kalau ini acara PSHT. Iki materiku materi spontan. Karena saya cinta dengan PSHT. Minta oleh beberapa tempat, yuk Gus, konco-konco bareng-bareng ngaji. Supaya apa? Saya sudah tidak mau lagi dengar gesekan. Le, si jenenge pendekar itu le. Saya ingat kalimatnya Jet Li, master kungfu dari Cina. Saya kebetulan bahasa Cina bisa-bisa dikit lah. WC bahasa Cinanya Leng Wong. Wis ora cil, bahasa Cina cil. Leng Tai Wong. Leng Tai Wong. Tai Wong. Koyok meh podo Jawa ya. Enek leng enek taine wonge. Yo ora sama bisa-bisa ngono. Oh, betul sakit nggih. Nggih. Jadi bisa-bisa. Lah dipisah-pisah rapi le. Contoh angin puting beliung. Lah kuwi bahaya. Napa? Tapi lah dipisah tok bahaya angin to nonton JTV. Nggih. Okay. Pembaca beritane nerangke tentang angin puting beliung ning Trenggalek kae lho. Wong nggih, kapanane nika. Dianggo bahasa Jawa. Ana angin pentil muter-muter. Oh, dahne ora lowinu nih bahasa Jawa nih Surabaya. Ane Surabaya ini cangkeme ngono ya. Nah, kita persaudaraan begini. Jet Li itu master kungfu dari Cina, dia mengatakan begini. Jurus terbaik itu apa? Dari sekian banyak jurus yang saya kuasai, kata Jet Li, ternyata jurus terbaik adalah siuman. Ayo le, saya ngomong le. Aku duduk pendekar, tapi saya mampu preman yang ada di Indonesia. Dulu saya ngaji di lokalisasi, ketemu seorang preman besar di tanah Jawa, namanya almarhum Gunardi Joko Lubito. Saya masuk lokalisasi, setiap malam Jumat tarung baju mlebu ning lokalisasi sarkem. Malam pertama dilirik, malam kedua didelok, malam ketiga ngelonte kok sarungan. Ngelonte kok sarungan. Yum batin, yum men gampang lak buka. Malam keempat datang. Beliau pegang leher saya, bawa kayak begini. Kowe macem-macem ning kene tak pateni. Kalau sampai kamu mengganggu stabilitas teman-teman lokalisasi, kamu tak bunuh katanya. Dan alhamdulillah dari dulu saya enggak takut dengan ancaman. Saya di Jakarta dikeroyok preman 20, saya enggak mundur. Kenapa? Belakang mudar aku gitu. Bilang apa? Kamu macam-macam tak bunuh. Saya bilang apa sama beliau? Saya yakin Tuhan itu bertahta di dalam senyummu. Enggak ada satu masalah pun yang enggak bisa selesai dengan senyuman. Makanya perempuan itu kelihatan cantik kalau ada senyum di bibirmu. Ingat, cantik harus putih, tapi harus perempuan. Betul bu? Sekarang cantik itu dari tiga hal. Dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Wong-wong lemu biasanya lak foto, posenya mesti miring, set. Men wetenge ora ketok. Wetengmu aja gede-gede. Berdasarkan penelitian medis di Jogja, menyebutkan bahwa laki-laki karo perutnya besar biasane manuke cilik. Yo ngerti, abah iki ngerti sebabnya tahun ning WC bareng. Matamu. Jadi kula karo Kuntet karo Percil niku nate mlebu WC kleru WC-ne wong wedok. Lah seneni, ini khusus untuk perempuan. Lah kula jawab, ini juga untuk perempuan. Baleni nah ya ora apa-apa. Saya meyakini tabassamuka fi waji akhika sadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Tidak hanya itu. Jet Li mengatakan jurus terbaik itu adalah senyuman saya, Bu. Sa elek-eleke wong wedok, cek gelem guyu niku mesti ketok ayu. Sa ayu-ayu merengut ra ketok ayu. Surga niku lambange guyu, neraka niku lambange merengut. Aku tak takon antara pak bojomu oke guyune apa merengute? Merengut ya, berarti rumah tanggamu kaya neraka. Dadi lak ning omah wong wedok oke merengute tinimbang guyune, berarti wong lanang wis nyemplung neraka sak durunge modiar. Bener bojoku ngono kuwi, Cek. Iya. Ngapa bojomu ngapa? Merongos. Guyu terus saiki wong saiki gendeng ya, Tet. Wis tak dekek ning lawang. Santai lah bojomu merongos, Tet. Nggih. Ingat merongos itu adalah mingkem yang terbaik. Oh, iya. Aku paling ratahan lak ndelok wong wedok rumangsa merawati. Aku mbayangke lak nyipok nyantol canggung. Itulah bedanya cewek dulu sama sekarang. Kalau dulu otot kawat balung besi, cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Lawang wedok ki rasa diatur. Lawang alis wis api-api gaweane pangeran, diluk gak dikerok ganti lukisan kan goblok to kuwi. Lah iya. Ngono gaweane ngelokke wong lanang tukang ngapusi. Sing gaweane ngapusi ki wong wedok kuwi. Delok wae wis. Alis api lukisan, rai ketok roto wedaan, irung lancip suntian, untu ketok rapi kawatan, bodi kur sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi, sing ngapusi iki raimu iki lho dak kan. Kapok seneni. Wayane wedaan mlaku malah kaya gapura bar dicet mlaku. Dal wong lanang penampilane kaya kaya kuntet. Ah, blangkon siji, jas siji, kaosan katokan. Malah mungkin rasempakan. Ayo. Jal buka. Bocah dhuwure sak meter kurang tetet. Nyuwun sewu. Jurus terbaik adalah senyuman. Waktu itu kula matur begini. Hei, Om, coba saya kasih waktu seminggu ini saja. Kalau saya salah tolong saya dibunuh enggak apa-apa. Tapi kalau saya benar tolong. Ini kebetulan Gunjek ini preman tapi dia rasional dan intelektual, menyelesaikan S2. Dengan aja ndelok masa lalu seseorang. Gunjek niku mbiyen nyuwun sewu gaweane mateni wong, tapi sebelum meninggal bisa dengan sing rumangsa ngalim bangun masjid siji anure ngenteni urunan wong sak kampung, Pak Kandani. Betul. Ayo. Niki preman iso bangun masjid telu rampung S2, tak kancani gawe tesis. Bangun masjid 3 padahal preman. Makanya saya mengatakan apa? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun mantan apa? Oblok ya, apa? Oh, dadu keto remu kaya celiwek tak kandani. Mantan oblok. Oblok iki dadu oblok to ngene. Bahasane desa banget oblok. Mbak, iki ana apel, ana anggur. Awakmu njaluk apel apa anggur? Anggur. Itulah gobloknya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel. Tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Ayo, ngono sing jomblo-jomblo kuwi. Wong lanang iki kelemane ning mata, wong wedok iki kelemane ning kuping. Mila pengen jaga bojomu gampang, dandano. Wong wedok. Wong lanang pengen jaga wong wedok ana kuping. Piye, ilmune tek koyo ngene piye? Lho ya bener ta? Piye ta wong lanang? Wong wedok lah wong lanang jujur lho, malah ra seneng. Curigai wae. Mila kathah saiki kejadian wong lanang kuwi nulis ning kontak HP jenenge wong wedok di lanang. Lah, puntet. Dikenane tukaran perkara kuwi. Lah jenenge Paidi lah kok iso udah maaf apa belum? Paimu ngajari awakmu ngono kuwi. Kuwi rasane piro le? Nggih. Aku ning Belanda. Koncoku wong sugih pengusaha besar. Arep mlebu ning WC. Gus, nyuwun sewu kula ajeng pipis. HP kula mang cekel. Begitu tak cekel HP-ne wonge pipis le. HP muni incoming call, ada panggilan masuk, tulisannya security. Kumbatin ora mungkin kelasnya wong suwe, security kok langsung telepon majikane. Begitu metu tak takoni, "Bro, ana wong telepon ning HP-mu. Sopo, Gus?" Security dijawab, "Kuwi bojo." Walah, security. Bojone to. Dadi coba ibu-ibu mungkin kondur diperiksa HP-ne bojomu. Jenengmu ning HP bojomu sapa? Iki wong lanang iki kurang ajar, "Nembe Rabi, my angel." Yeah. 5 tahun istriku, 7 tahun satpam, 10 tahun mak lampir, 15 tahun Israel. Tajer malah digawek aku meneh. Aku kan ngembe turanmu ngono. Kan, iso pengerti pengen anu waras setruke. Ini dongakne, dongakne ngono kuwi. Ora sapa dongakne. Awakmu ngerti setruke penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Tolong kuntet dicontohkan. Jajal. Lah. Tapi alhamdulillah. Rong tahun kas ngono kuwi paling. Rencang kula niku stroke niku lak penyakit yang mboten enten obate. Heeh. Hmm. Nyapa obate stroke? Apa? Iya jaran sing dituthukno. Kayu jati lho, Pak. Tinggi apa? Kelan kayu jati sak meter ngoten. Heeh, terus. Nggih dituthukne ben bongko kok. Sampeyan iki. Kuwi dirungone tenanan lho kok iso. Kalau di Wonogiri beda. Nggih. Stroke di Wonogiri diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan belanja. Betul, Bu? Betul. Di dalilen apa? Kanjeng Sunan Derajat. Makame wonten Lamongan. Ngendikake ngeten, wene ana ageman marang wong wudo, wene ana tongkat marang wong buta. falsafah ini seharusnya tidak hanya digunakan oleh dai dan kiai, termasuk para pendekar le tak kandani. Awakmu dadi pendekar iki niate orang nggih gagah-gagahan tapi nggih tetulung. Pendekar yang hebat itu bukan yang melumpuhkan musuhnya, tetapi yang mampu menghormati musuh-musuhnya. Ya Allah, aku bahagia ketemu awakmu bocah-bocah PSAT. Karena isu-isu akhir-akhir nasional ini nyuwun saya, salah satunya didominasi dengan aurat, pertempuran, perkelahian. Ayo le. Akhirnya waktu itu apa? Gunjek takluk dengan kalimat saya. Beliau mengatakan begini sama saya, Gus, bukan kamu mampu, tapi lak gue salah tak pateni. Jadi kulon itu diancam dipateni sebelah balik. Akhirnya nopo. Sampai malam ketujuh saya dilokalisasi, malam Jumat. Jadi malam Jumat aku datang. Malam Jumat terakhir saya masuk, jadi malam Jumat itu nopo kulo teko mriku, niat kulo sholat hajat, sholat di musola di tengah sarkem, namanya MTS, musola tengah sarkem. Di Inggrisnya market flower. Coro bahasa ini Pakistan, pasar kidul, sebab mbak di situ pekerjaannya apa? Dodol kroto. Nopo niku kroto manuk, manuk itu apa? Kuntet. Luwe. Manuk tilang. Malam Jumat saya masuk musola, ada 4 atau 5 PSK di belakang saya nyendel, ikut batin deh, kemperinget aku, waduh gage aku diperkosa. Seru, seru. Seru. Terus? Gue anak perkosa. Dua nama cendek. Kamu cendek. Buatan ceritanya nih. Oh ceritanya lumayan. Oh diru kok ini saya lumayan. Saya nih. BAN! Aduh tinteni. Aku ingin tani diperkosa. Tani marah. Mertone ludruk sih gue. Pripun, Pak? Niki lho, ning tengah lokalisasi mawon tas enten musala. Mosok ning apa desa niki le? Oh, pelem. Oh, pelem ora di masjid kok kebangetan. Akhirnya kula salat, Bu, diturke kali 5 PSK ini. Ini lho hakikat pendekar le, tak kandani le. Akhirnya aku salat, mbak-mbak elu mlebu ning musala. Aku wis kemringet iki. Usia saya baru 19 masuk 20. Itu tahun 99-2000. Awal-awal kula teng Yogya. Akhirnya saya sholat, Allahu Akbar, mbak-mbak PSK. Karena ada PSK di belakang saya, bacaan sholat yang saya baca biasanya sir pelan, saya baca jahar, kenceng. Saya masih ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzzammil, Bar Fatihah. Walaupun moco surat Bar Fatihah itu hukumnya sunnah. Bila jenengan sholat mau moco Fatihah tok, orang moco surat-suratan, ayat-ayat pendek, niku sah. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Ya enggak boleh niku maca surat tapi ra maca Fatihah. Ku yo ana imam lali. Allahu akbar. Kul ya ayyuhal kafirun. Salah toh? Ora maca Fatihah kok makmume bengok. Kan Allah. Lah imame ki radong salah neng ndi? Dipikir kurang fasih, difasih-fasih ki. Qul ya ayyuhal kafirun, makmum saya kenceng, subhanallah. Lah imamnya tetap ora paham salahe nang ndi. Dibalik qul ya ayyuhal kafirun, makmum mburi imam bengok banter banget. Fatihah. Yang bengok Fatihah batal mboten? Oh batal. Delalah sampingnya Pak Lurah ngandani, ora kena ngomong. Batal Pak Lurah. Sampingnya percil ngomong dewe, untung aku ora ngomong dewe, batal dewe. Batal kabeh. Di Fatihah wajib, surat-surat mboten. Lah, kula waca Al-Muzzammil, Bar Fatihah. Ya ayyuhal muzzammil, kumil layla illa qalila, nisfahu awin kusminhu qalila, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bapak ibu tahu, mbak-mbak PSK saya mendengar bacaan Quran mereka menangis. Kita lihat Al-Anfal ayat 2, ciri-ciri orang beriman. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, disebutkan nama Allah tergetarlah hatinya. Berarti PSK ketika mendengarkan ayat suci dikumandangkan, dia menangis, hatinya masih punya iman di dalamnya. Coba. PSK le nangis, krungu wong ngaji. Awake dhewe layatan diputerke ngaji, malah ngerasani sing mati. Sopo sing mudar? Kuntet. Ngapa mudar? Gara-gara ngombe kopine Gus Miftah. Panitiane ora pengerten, ora mene sing panas. Bijik gak? Gak boleh. Sangoni rung. Dereng? Dereng. Podo. Oh, disangoni. Disangoni waktu. Disangoni diterima. Gila. Panitiane di WA. Piye karepmu? Stok ya, gue masalah sahur. Elah lah, bimu. Matamu. Bimu. Oh, utang BRI rombok sahur. Biaya aneh. Aku iya omong. Tau usah mikir nih sangu karo bit. Iya. Paribasannya apa karo perjual disangon. Apa sih nyangon? Ya mbok. Karena apa? Ketika mereka menangis, saya meyakini mereka punya iman. Wong ciri-ciri wong iman di dalam Al-Anfal ayat 2. Ketika di nama Allah bergetarlah hatinya. Maka ciri-ciri wong duwe iman itu gampang. Jenengan nak diajak pengajian kira-kira atmu semangat apa ora? Lah semangat berarti awakmu duwe iman. Persoalane teng Purwantara niku siji. Lah diundang pengajian ra mesti mangkat kakean sambat ning lak tanggone nanggap kuda lumping jaranan ra diundang mang. Betul. Padahal kuda lumping niku ngundang demit kok sing teko awakmu. Berarti awakmu kaya demit. Mila Bapak Ibu para demit rahimakumullah. Wong duwe iman nih. PS kan nangis li, kuwi sing cap-camburi sing ndablek sing mantan oplok-oplok kuwi merungokno ngono. Kurangi dana kenakalane masih. Nene. Kok geting aku. Amit ketu. Akhire napa, Bu? Rakaat kedua. Kula teruske ayat. Kula begitu tak teruske. Kula melu-melu nangis. Napa Gus minta melu nangis? Napa kelingan dosa? Ora. Lha napa kok nangis? Aku gengsi, lonte nangis mosok aku ora aku. Lah mosok PSK nangis lho mosok aku ora, karena aku gengsi. Karena ternyata napa? Di akhir surat Al-Muzammil itu ayatnya apik banget. Ayat itu Allah memerintahkan kita untuk membaca istighfar dan minta ampun sama Allah. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kenapa? Karena Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rambung salat kula ndonga, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, daya kepada mereka ya Allah. Mungkin mereka menjadi PSK karena mereka enggak tahu ya Allah. Rambung sholat, mbak-mbak emoro. Jenengan sinten, kulomif. Lah nopo kok sholat teng mriki, yondongakin jenengan. Nopo wong-wong kaya kulong nanti niki tasik ditompe oleh Gusti Allah. Tasik. Wong-wong kaya kulong niki lak nakal mulai bengi dadi PSK. Nopo isu angsal sholat, angal. Saat niki jenengan karepe nopo, takon kali kulo-kulo matur. Duh, jenengan niki wong kentir. Wong sanggar palonten kok nggih pengajian. Kula kandha, ora apa-apa. Kowe nyelakke waktumu dinggo ngaji. Awakmu tak kandhani, Nduk. Sedina kuwi malaikat Izrail nglirik menungso iki ping 70. Lah sedina kuwi 24 jam, berarti dalam 1 jam malaikat Izrail iki nglirik minimal ping 3, ping pindho utawa ping 3. Soale dalam sehari semalam Izrail nglirik kula panjenengan niku ping 70 tak kandhani. Lah nopo mereka saya ajak pengajian? Sopo ngerti? Pas awakmu dilirik dalam keadaan pengajian, kan keren. Kayak dalu menika jenengan didugani kalau Israel dilirik. Wow, wong Purwantara nembe pengajian. Malaikat Israel bengok, wow. Mungkin mulai sholat tahajud, wow. Mulai ngeloni bojone, cike-cike, wow. Sesuk-esuk ngamuk bojone. Malaikat bengok, weh. Mengloro piye catatan amal bukumu isine wow wow wow wow. Jangan weh weh weh weh. Ojo siro banget banget gonmu bunga ning alam donya, ning alam donya malaikat juru pati lirak lirik marang siro. Malaikat jurupati lirak lirik marang siro. La ilaha illallah al-malikul Hakul mubin, hakul mubin, Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wa'dil amin. Muhammadur Rasulullah, Allah sadiqul wa'dil amin. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro sopo sing dicabut tukang musik ana wong nyanyi ra diiringi modar esuk kowe lha niku diwale tuwapuk lambemu tenan rek tak kekrek tenan kowe mau ning nyapa mau ning nyapa sabar sir aku wis kudu ngekrek wong iki. Apa diwalik? Apa diwalik? Kowe ngaji aku gitar. Pun, nyantai-nyantai mas. Wis sabar. Pun kula mau sing atas. Rupamu. Wijane pakatmu. Aku mbok kaya aku sembarang tak lakoni. Sakne are-are aja mbok seneng niku. Aja. Ayo, Jang. Woi, iso ngomong Joko Tingkir kok. Joko Tingkir ngombe dawet. Sing tak pikir mau nganggo cawet. Eh, piye. Eh. Rusak lagune wong. Piye to iki lagune piye? Joko Tingkir ngombe dawet yen dipikir marai mumet ngoten lho, Pak. Oh, alah. Mumet ora iso tuku cawet. Alah. Padha ae. Joko Tingkir mangan rambutan sing dipikir karo wong liyan. Iya. Joko Tingkir ngombe tekan sing dipikir saiki edan. Perawan kucul kok ya ngono. Hei, teh, lihat toh. Nyapo iki lho, apa men? Nyapo kok sedangkul, Pak. Kok kuwi bakul liwat toh. Sedangkul kok kuwi. Kuwi nek wong ngaji wiri-wiri ya iya. Sopo toh, sopo. Wis dagang cil, dagang. Menengo. Aku iki kabeh tak tenen ya. Terus jekene dhewe-dhewe. Heeh, ketoke pecene ngamuk-ngamuke amplope tipis ketoke. Urung tentu lek karo kiprit lho mbok iki pira nggo mbah pindho. Mau niate ngejob saiki niate ngaji le. Nggih, Pak, nggih, Pak. Wong ngerti bar ngaji malaikat Israel teko kan, Bang. Yo marane kontet to. Alhamdulillah. Tapi aku pesen siji, Cil. Aku pesen siji. Kontet ini orang baik. Yeah. Tolong jangan dikubur sebelum mati ya. Kontet ki wong apik. Tolong jangan dikubur sebelum mati. Lah sak durunge mati dikubur merasa mbekan buokone jero sampean. Ya makane aja dikubur. Tet. Asik. Alhamdulillah. Amin. Pak Amin piye? Lah ditungakne apik. Lah yo aja dikubur sak durunge mati kan apik to. Apik. Ayo. Monggo. Apa lagu ini mau? Joko Tingkir loh. Bapak. Pun. Sama nama. Jel. Ayo lah. Gue tak. Ya demak walu. Tabar ya. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro. Sabar. Pun. Kersane di atas si percil. Sabar. Ini aman. Nyantai. Wen nyocoke cangkem pucuk. Sabar. Nyantai. Hah? Eh, iki nesu mangan sembarang iki lho. Tak pakne rono. Eh, kopine teko. Ujug-ujug. Uwong sing tak tresnani. Percil. Codot tok percil. Lah mumpung enak. Mumpung enak. Eh, anggure manis. Mbak. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Yeah. Mbak, si mbak Nyapok. Mbak, kenalkan nama saya Diki. Apa gitu? Bukan kudet lagi, apa artinya Diki? Apa? Dikirim untuk membahagiakanmu. Persoalannya satu, Dad. Mbak E kalau kamu beda pemikiran. Gimana, Mbak? Kamu mikir Mbak E mikir aku. Nyapok. Aku mikir kono. Siapa? Rondo. Ping. Rondo jilbabnya ping. Wah. Ya, sempake yo ping. We nyocoke cangkem gua e. Nyocokno cangkem. Lambene. Wo nyangok tak ajar. Aku cangkemku Mas Te. Nalala. Goning lirik malaikat arep jabut nyawa niro goni jabut angen teni dawe kang moho mulyo goni jabut angen teni dawe kang moho mulyo la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Sa'ui sing didawuhi panjur tandang karo kondo aku cek nyam tak sini tak gini antol dasi bose orkes nesu mas gitarmu menengok dasi toh eh bah sa'ui se didawuhi panjur tandang karo kondo mas. Aku iki mung sak dermo kuntet mati ra kena semoyo aku iki mung sak dermo nane no nano nah yo iso lho nane no atasane bah Jasal, awamu sing anu ngebas. Ngira. Mas ya, sampean bisa. Cekelen, Bas, cekelen. Aku nesu, ngisi-ngisine aku karo abahe ning kene iki. Pun, Mbah, sabar, Mbah. Pun kula atasi. Mbah, kula atasi niki. Nenane. Kula atasi, pun. Sa'ui se didawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sadermo kowe mati ra kena semoyo aku iki mung sadermo kowe mati ra kena semoyo la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Tepuk tangan untuk Percil Pun Pak, jenengan teng ajeng niku latasi sampai lupa tak kekrek iki kok. Aman iki. Eh, nyapa? Terus apa nih? Uwes bar. Uwes. Masya Allah. Enggak, Pak. Tajet loh. Tajet. Jadi fungsi ini kalih. Nggih, napa, Pak? Siji, ya dienggo tekan lah aku kesel. Nggih. Nomor loro nggih ngekrek tukang gitar lah salah ngono lho. Iki lali sejarah tingkat iki. Saya mau tidur, Pak. Iki warisane almarhum Ki Entus Susmoro. Jadi zaman biyen lak Entus ngaji kali kula kitab Hikam. Pas kula sakulan sakderenge Ki Entus sedo kuwi dikai tongkat aku. Ngomong ngoten iki kali kula. Terus jenengan bar loro kula wene tongkat nggih ngaji penyaman. Tanyaane ngopo ben pengajian kula nggo ora kok kula ora kuat mlaku mboten. Mung siji. Umpama ngaji ku ki ana pahalane minimal Ki Entus oleh jariyah. Amin. Delak wong kene pengin oleh jariah sangko aku yo meneh apa ngono. Lho wis cangkeme ya Li. Nggih, nggih. Mancinge niku sae ngono mancinge. Ya sapa ngerti kok digawani sapa? Oral. Watu kan. Oral. Prit enake yo watu karo kenal pot kuwi. Lho kene iki wong paling luhur lho Li. Kok saged to? Ono giri iki Jawa Tengah lantai 3 je padha nggih. Jawa Tengah lantai telu ki Wonogiri. Lah kok saged? Lendhur banget to lantai telu. Iya bener. Nyuwun sewu, akhirnya sampai waktu itu preman-preman di Sarkem bilang sama mereka. Hei, ngaji. Ora usah mikir ragat. Semua biaya yang keluar atas pengajian ini saya yang nanggung. Bila aku ngetokke ruko, sajadah, mukena, Quran, apa yang tak bagi semuanya dari saya. Kaya panganan nih, tak kenani wong Jawa ya. Panganan niku masalah sepele, tapi kathah tiyang disepeleke. Kalau pengajian ora ana seneke, mesti panitia dionek-onekke ngajine mulai katan. Betul. Soalnya wong Jawa niku lak nggae pengajian mesti acarane ana loro, siji acara inti, nomor loro acara untu. Mila wong Jawa duwe guneman apa ngamal yen orang ngemil ngomel. Berapa tahun kemudian kulo ketemu kali preman terbesar teng Jakarta. Namine sinten? Maung Her. Nyatane ketemu kulo nggih manut. Bukan karena saya pinter gelut le. Makane nyuwun sewu. Pendekar kita kandani le. Wong terhormat itu adalah orang yang mampu menghormati orang lain. Tidak akan pernah menjadi pribadi yang terhormat kalau dia tidak mampu menghormati orang lain. Mila bahasane wong teruk wong pendekar niku napa tawaduk. Tawaduk niku artine apa? Rendah hati bukan. Tawaduk idza manil talin nasirif atan. Kamu rendah hati, maka derajatmu di hadapan manusia akan naik. Ngene lho, Le. Dasare iku wong lak apik, kaya watu iki. Watu iki mau uncalke ning kali, arep mau umbul-umbulke kaya ngapa tetep dasare tawaduk. Beda karo kapas. Kapas karo mau delep-delep ngapa? Umbul. Mila dadiyo kaya watu aja dadi kaya kapas. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga orang lain rendahkanmu. Kulo niku wong sing ra tau nduwe lara ati. Sampai bojo kulo ngomong, jangan Abah itu kayak pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi enggak punya hati. Soalnya aku ra tau lara ati, Le. Coba kulo wae takon teng Magetan wae kulo takon. Tak jenengan persani, Kiai NU atau Mubaligh Dai NU sing paling seruli teng medsos niku sapa? Sapa Pak Eko? Kulo. Tapi Allah niku adil, Le. Senajan aku dibully kaya ngapa mau dijatuhkan kayak apa? Survei Poltrek niku lembaga survei ternama teng Indonesia. Sebulan yang lalu niku gawe survei paling berpengaruh di Indonesia. Berdasarkan we Poltreking nyuwun sewu. Dari sekian banyak ustad, kula yo ora tau nyongko, kula yo ora tau njaluk, tur kula nggih mboten bangga. Public figure berpengaruh penceramah atau ustad yang paling disukai bahasa Indonesia. Wah, luar biasa, luar biasa. Soale kula ora tau duwe lara ati. Gus, pas dibully soal wayang niku jenengan ora ati ora. Sing ngonek-ngonekke kula teng Instagram pinten komentare 30.000. Sakati ora. Lah napa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Iya, bener. Tul. Untuk apa saya baca, Le? Nggih. Lah kundat ora mungkin sing komentare 30.000. Oh, follower emang telu. Telu e bojone karo piye dikongkon. Dikongkon ya. Ya Abah iki nomor loro, sing nomor siji iki sapa? Sapamu? Sapa? Lah aku tekon. Tekon banter. Hari ini nyuwun sewu, kerukunan itu menjadi penting. Lah saya berharap pendekar jadi uswah menjadi contoh untuk yang lain. Kowe hebat ora mergo jurusmu. Kowe hebat ora mergo kowe menangan. Tapi nopo, mergo prilakumu, mergo akhlakmu, mergo anggah ungguhmu. Saniki kata wong Jawa kelangan jawane. Wong Jawa ora ngerti basa. Aku ingin bodoh ini ngelus dodol ini. Wong sowan yang pondok kula, okay. Orang sowan lah tindak teng pondok kula. Okay. Tindak. Kula mulai umroh, hari kedua mulai nompo tamu open house. Kula ndeloke tiyang ngendikan niku guyu. Gus Miftah kula sakren rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanti menika kula badhe ngendikan. Waduh. Si rawuh lurung ngendikan. Rampung ngendikan ngomong ngeten. Salajengipun monggo Gus Miftah kula aturi. Ya Allah aku. Jadi kula tak takon. Sing bener niku kula rawuh napa kula sowan? Kula sowan jenengan. Sing bener niku kula matur napa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan utawa jenengan paring dawuh. Kula budal napa kula tindak? Kula budal jenengan tindak. Kula mantuk napa kula kondur? Kula mantuk jenengan kondur. Lah saniki kata wong Jawa niku mboten paham Jawane. Padahal nyuwun sewu keistimewaan menang Jawa itu salah satunya napa? Teng bahasane. Mila bahasa Jawa niku bahasa saling sak donya. Oke, bahasa Jawa sing ra ono bahasa Inggrise. Oke, bahasa Jawa sing ra ono bahasa Arabe. Loh, kaya mati iki lho. Bahasa Indonesia mung siji atau meninggal. Nggih. Bajal wong Jawa. Oke, Le. Kathah-kathah. Oke. Lah kiai sedo. Seksone wis disudo. Sedo. Hengki mati. Nikmate wis diganti. Kuntet bongko. Ya bong ning neraka. Mesti ngono. Bosok karepmu kowe ya busana karwan. Ya ora usah nesu. Ora usah nesu. Kowe kira nesu rupamu elek kok nesu. Nyapa tuh nesuan nyapa. Ya kundur ngersani Gusti. Sampun kundur teng ngarsanipun Gusti. Kuntet. Sahibul fadilah wal maksiyah. Nah, ape ya ape. Amu. Lho, toto bahasane wong Jawa iki ya. Nggih, nggih. Saiki titik nggih, sadringe kula terus ki bab ajeng dahar ndongone napa Bapak Ibu? Allahumma barik lana. Berikanlah berkah kepadaku apa kepada kami? Kami. Tanyaan saya kenapa kok kami? Sing mangan lak cangkem-cangkeme dhewe, sing rasake lak ilat-ilate, parek lak weteng-wetenge dhewe. Napa kok dongane berikanlah berkah kepada kami? Kae dawa le. Saiki ngene. Hadirnya kopi di hadapan encere kaya ngene iki deloken. Iki paling kopi ini mesti setengah sendok. Niku sanes kopi niku, Bang. Iki kopi kaya teh iki. Sendok iki. Ya aku mulih wetengku mules iki tak kandani. Kopi mau banyu panas karo. Mau dikek iki ra gelem dikek iki jare stroke ae. Panitiane. Kene tak kon mulih panitiane. Wis wonge ganteng tutupe pink. Hadirnya semi kopi di hadapan Gus Miftah niki. Ini coba berapa yang dari kopi ini, Bu? Coba saya mau tanya, berapa yang terlibat dari kopi ini? Banyak. Jangan hanya mbaknya yang nganter, enggak. Dari mereka yang mencangkul, yang menanam kopi, sing melu rese-rese kebon kopi, sing manen, sing resi'i, sing mepe kopi, sing giling, sing gawe bubuk, sing godok banyu panas, sing isah-isah gelas, sing ngudia, sing nyuguh. Begitu kulon dungo, Allahumma barik lana, niku kap masuk mbak emo tak dungake. Moga-moga berjodoh dengan Kuntet. Amin. Tapi persoalannya Mbak E karo Kuntet seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Kuntet ae. Masa jantet iki. Kuntet langsung nesu. Semarang kali sing tak sawang, Mak. Sing tak sayang matane picek. Telek. Apa meneng jenengan dahar sego niko? Hadirnya nasi di hadapan jenengan. Berapa orang yang terlibat? Sing matul, sing dawud, sing matun, sing luku, sing gusai manok, sing manen, sing mepe, sing giling, sing liwat, sing mususi beras, sampai sing nyuguh. Milo hidup wong Jawa lho, ditandur sampai dari segawi jenengi bito. Ngantar bang. Lho, deloan kayak bahasa Jawa deloan, tak bahasa Inggris lho, ditandur ning sawah sampai dari segawi mung siji, rice. Rice, beras. Coba bahasa Jawa nih. Sing ditandur ning sawah jenengi pari. Pari. Pari bahasa Inggris lho, rice. Rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah. Gabah bahasa Inggris e rice. Gabah mung siji jenenge las. Las. Bahasa Inggris e rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras. Bahasa Inggris e rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggris e rice. Gabah sego beras dimasak jenenge sego. Sego. Bahasa Inggris e rice. Sego siji jenenge upel. Upo. Upo. Upo bahasa Inggris e rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggris e rice. Rice. Long rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggris e long rice. Long rice, Bang. Long rice to? Rice to? Rice. Rice. Nyapa kok enggak nek long. Ya iya. Mbok blegos nune. Mbok tak tekone tukune Pak Parmi ka lho, mbok tak tekone. Acar Pak Parmi. Long rice. Ayo. Sego wingi jenenge wadiang. Wadang, bahasa Inggris e rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggris e rice. Toto bahasa Jawa. Milo banyak bahasa Jawa sing rano bahasa Inggris e, rano bahasa Arab e. No. Contoh, nguyuh anyang-anyangan apa bahasa Indonesia? Oh iya. Ora ono. Tawar menawar? Ndak ada. Ora ono. Ternyata begitu tak buka ning kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya adalah kencing makcrit makcrit. Anyangan makcrit. Kuwi kamus bahasanya. Kuwi kamus sendiri to kuwi? Kamus ning Purwantara kono lho ketok. Oh, makcrit makcrit. Kuwi hebate bahasa mangan, bahasa Inggrisnya mung siji. Apa? Eat eat. Okay. Bahasa Arabnya mung siji. No. Akalayak kulukul. Akalayak kulukul. Pak Kiai yakul, percil yakul, kuntet kul, miftah yakul, ketukang oplok yakul. Yakul. Coba bahasa Jawa nih. mangan. Makan bahasa Jawa ini apa? Mangan. Dahar. Dahar. Nedi. Nedi. Mangan. Mangan. Madang. Madang. Mutal. Mutal. Badok. Gaglak. Gaglak. Nyekek. Nyekek. Nutul. Nyosor. Coba kae. Gus Miftah kali sinten kali piyai-piyai Masjid An-Nur nembe napa? Dahar. Wah. Nggih sae. Coba kae kuntet nembe napa? Gaglak. Gaglak. Bocah kaya kirek kaya. Gaglak kare kakean. Nih toh. Lah terus ni terus piye ngaji nek. Ayo bahasa Jawa iki ampuh tenan iki. Arepe sing paling lus yo bahasa Jawa. Napa? Little lho, kayak ibu-ibu sing nunggu ning isor kira enggak kloso. Mulai pengajian tak dongake little body. Napa? Sing gatel kelebon wedi. Ayo bahasa Indonesiane opo kuwi? Mboten wonten. Ora ana. Ora ana. Kowe lek iso bahasake Indonesia tak kaya sejunduran truk modar kowe. Belakangan. Ala matamu kebelakangan truk ora ana. Iya. Tegasnya apa? Dekar itu siapa? Orang yang perkataannya, perbuatannya, perilakunya mencerminkan diri sebagai seorang pendekar. Pilo Kanjeng Nabi Muhammad kan tahu karo musuhe saja hormat. Masuk kota Madinah. Wei, musuh Kanjeng Nabi. Musuhe. Soalnya apa? Abdullah bin Ubay iki walaupun jenenge Abdullah dia orang kafir. Jadi awakmu jangan terprovokasi dengan nama. Kok ketoke jenenge iki tapi kok iki? Kulo duwe kanca Saferius. Kulo duwe kanca jenenge Muhammad tapi Kristen. Yo no. Kayak Muhammad kece. Lah, nyuwun sewu, Abdullah bin Ubay ini tokoh di kota Madinah. Begitu Kanjeng Nabi datang ke kota Madinah, Abdullah wong Wonogiri aja kaget. Lah ana wong teko kondang sing lawas rumangsa kesaing. Delok mawon. Lah dening lak wong anyar teko ning daerah, kemudian daerah ana sing tersinggung raos. Wong pesenku siji, sing nembe teko ya tau diri, sing wis lawas ya aja lara ati. Nggih nggih nggih. Slow mawon. Kula niku gawe pondok pertama kali ning Yogyakarta dilokke. Mintake sapa? Bapakne sapa? Ya tak jawab, bapakku ya wong, mosok munyuk. Aku ngono to? Nggih. Kowe kan biyen ra gelem le ngetokke aku nasape sapa. Sampai akhirnya wong ngerti aku nasape Mbah Muhammad Besari sing sok bekal ning Ponorogo sing ngaji ya aku. Kulo mboten nate cerita. Soale napa? Kulo niku isin lan duwe mbah gedhe sementara kulo ra iso gedhe. Kulo mbiyen dipek mantu karo Kyai Ampuh, tak tolak. Soale napa? Kulo mikir, lah dadi mantune wong gedhe iki ra enak le. Umpama aku ra iso alah Miftah kaya goblok duwe maratua gedhe kok ra iso gedhe. Lah aku iso gedhe tetep dilokke de wong maratuane wong gedhe. Mila aku ndonga, ya Allah kula njaluk mertua sing biasa-biasa wae bila perlu ganti mertuaku saiki iki. Oh iya, muga-muga ndelok YouTube. Lah wong nyatane yo apa-apa gelem tak apusi anake tak pek kok. Lah nggih nggih. Lah kan aku mau 5. Madep mantep mangan melu maratua. Oh malah M10. Madep mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring menantu meneng mawon. Malah akhirnya M15. Oh. Madep-mantep mangan melu maratua, maratua muring-muring, menantu meneng mawon, maratua mati, menantu melu marisi. Jawabe maratuaku MCG. Napa? Matamu. Nyuwun sewu, sing jenenge pendekar kuwi nyuwun sewu, qauluhu wa af'aluhu itu mencerminkan kaya Kanjeng Nabi. Dimusuhi kala Abdullah bin Ubay, sampai dia mengatakan apa? Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu Muhammad dilokke asu kalih tiang-tiang Abdullah bin Ubay ni. Nabi Muhammad nesu ora. Kalau zaman kulo mbiyen dilokke Miftah kaya Gus telek, aku yo ora nesu. Aku luwih seneng dadi telek daripada dadi roti. Kowe aja ngenyek tai. Buktine apa? Senajan tempuk ora ana sing wani ngidak tai arepe ngopo kowe? Sakti. Ora ana wani ngidak le. Nggih, mboten wonten. Dadi lek kowe dilokke kaya tai ora apa-apa. Ora bakal tidak idak. Ayo. Nggih, nggih, nggih, nggih. Mila aku Miftah ora apa-apa. Mboten apa-apa. Aku luwih seneng dadi telek daripada dadi roti. Telek iso dadi pupuk, roti dipangan dadi telek arepe ngopo kowe? Kanjeng Nabi nyuwun sewu sampai dilokke kaya asu ora nesu. Ingat le, buan namanya karnivora. Hewan makan daging apa? Karnivora daging. Daging karnivora. Karnivora. Saya dulangi. Karnivora. Pemakan tumbuhan jenis herbivora. Herbivora. Pemakan jenis karnivora. Pemakan segalanya namanya omnivora. Omnivora. Asu apa konco mangan konco jenis asupora. Konco mangan konco. Oke. Kuwi bedone asu ning Amerika karo asu ning Indonesia. Lha kok saged? Lah ning Amerika kuwi asu kaya kanca. Ning Indonesia kaya asu tak kandhani okeh saiki. Ya iya kaya ngono. Sing ngapusi aku kuwi kabeh mung kanca dhewe lho tak kandhani. Bayane gayane kuntet masyaallah padahal iki ben yo geger karo kancane. Alah rupamu. Ya asu. Nggih. Nggih. Heeh. Dadi Nabi Muhammad ke bermedun kok gua hirok kuwi oleh wahyu dadi kuntet mulai ke Hong Kong dadi nabi ka percil. Lah sak mari ngene kuntet jarang kita. Dadi Nabi Muhammad itu saking Gua Hira oleh Wahyu dadi Nabi. Cak Percil mulih dari Hong Kong dadi Nabi. Tapi kan luar negeri, Bu. Aku balik kok ini mari ini dadi haji. Haji nyang. Singkat cerita napa? Si Abdullah bin Ubay ndongake karo Kanjeng Nabi. Ya Allah berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Masuk Islam ora, tapi anaknya Abdullah bin. Mila nyuwun sewu lak ndo ana preman ning Purwantara. Dongake. Lah wong kuwi ra dadi apik, anake iso dadi apik. Lek sing sabar wae. Saniki kata kok bapakne preman anake dadi juara TPA. Nggih napa mboten? Nggih. Jambi li. Arep mangkat ngaji. Ndelok aku keblet ngising. Begitu mlebu ruang tamu wong kuwi mau kebak gambarku li dengan segala poso. Miring jengking mlu rampung ngising aku takon. Iki omahe sapa? Bojone teko. Niki omah bojo kula. Apa bojomu santri? Mboten. Bojo kula niku preman terbesar. Iki bojo kula mabuk. Tapi mulai mabuk jam loro bengi mesti nonton YouTube-e Gus Miftah guyu-guyu dhewe. Akhire napa? Gara-gara nonton YouTube dadi wasilah wong kuwi gelem salat. Dadi mulai mabuk. Kelonteng. Kuwi critane niku. Ternyata apa dadi jalani? Mila wae dakwah kadang-kadang apa? Mung kudu sabar. Mila senajan tawa mung pelawak, piye carane isinya dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berdakwah. Iki lho kaya si Eko polisi tapi iso dakwah duwe pondok. Nggih, nggih, nggih. Polisi. Nggih. Wong bele sing ngelek ki mung siji. Napa? Polisi cilik lampu merah belok kiri moro-moro. Iya. Diancuk aku ngono. Aku tahu soal itu. Sampeyan tahu? Tahu. Induk. Aku Percil niku sampun bangun pondok saniku, Pak. Bangun pondok? Yeah. Pondok apa? Pondok teng sawah. Pondok apa? Nggih kita manuk. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan anaknya Abdullah bin Ubay? Ayo, yo, ayo aku nyanyi kono karo Percil karo Kuntet pi. Aku tak ngopi. Nggih. Kopi semi teh. Kiri, kiri. Teh kopi wale. Yuyu dibake mau. Ya ayo nyanyi apa le? Joko tinggir. Kasih selawatan Joko tinggir nggih. Karena Joko tinggir sing selawatan. Bu, Bapak kula tak takon lak dompetmu ana 100.000, 50.000 ana kotak infak liwat mau cemplungi piro? 1.000. Kurang aja to. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000, ndelok Gus Miftah sangune 1.000. Berarti larang munyuk napa larang Gus Miftah? Munyuk. Jenengan lho ngajeni Gus Miftah napa munyuk? Wantem sapa tak sing ngomong karo rancang. Kaya ngono krungu kotak infak ngadeg kere kere. Pun. Nggih, Pak. Lah, cuma ya, dakwah itu bukan profesi harus dakwah. Pak. Ya mau. Termasuk awak dakwah karo pelawak. Iya dakwah karo bolpene. Nggih. Dari kok? Endi wonge? Dari? Lho, Bro. Ulan ngajeng terus nanggap kula kali jenengan. Oh, ulan ngajeng ngarep nanggap. Orang nanggap. Lah iya. Ora Pak Wabub. Santai mawan bro, slow. Tambahi. Lalu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Singkat cerita Abdullah bin Ubay mati. Anaknya sing muslim sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Pak kula apa yang dilakukan Nabi Muhammad layat sing musuhi Kanjeng Nabi. Apa? Kanca-kanca mendengar tak kandani le ya. Kanjeng Nabi kuwi ketok ampuhe mergo akeh sing musuhi le. Wong iki lha ono musuhe kuwi ra ketok sektine. Tapi awakmu bakal ketok sektine kalau bisa mendowong Wonogiri. Lawakmu dimusuhi wong, dibenci wong, aja mau banding-bandingke karo Kanjeng Nabi. Salah awake dhewe niku teng mriki, aku ra apa-apa dibenci karo wong, toh Kanjeng Nabi juga. Contohmu keduwuren. Lah Kanjeng Nabi niku dimusuhi, kan Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Neng lah awakmu dimusuhi, musuhmu iso bener, awakmu iso salah. Buayane aku ra apa-apa difitnah Kanjeng Nabi yo difitnah keduwuren, cok, keduwuren. Kadang-kadang aku ra apa-apa Gus dimusuhi Kanjeng Nabi yo dimusuhi. Lah kowe iki sapa kok mau banding? Ora iso, Tet. Wong Kanjeng Nabi ki rabi karo bojone Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta kok. Awakmu 20. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi layat. Begitu layat, anake matur, Kanjeng Nabi, angsal mboten kula nyuwun jubahe panjenengan. Mongge apa le? Kabae diwenehke teng musuhe. Napa kok anake njaluk jubahe Kanjeng Nabi? Mikir, lak bapake dikake kan kafan saka jubahe Kanjeng Nabi ora bakal takon karo malaikat mun karena jubahe Kanjeng Nabi. Mila wong Wonogiri pengen esuk mati, ora takon gampang. Kain kafane rupane ijo. Ora bakal lontong. Aja nganggo pink. Kue makafane ping, malaikatnya bengok, wow janda, iya. Yeah. Berhenti sampai di situ, tidak. Kanjeng Nabi, tolong berikan syafaat kepada bapakku. Didoni le, dune Kanjeng Nabi kisah nginyafaati. Laporo kiai kondongak kewe dang biasa nih didongak ke kemudian didamu. Doni, soalnya apa idoni Kanjeng Nabi ini kisah dari syafaat. Milon jenengan lah ketemu kiai, dong jaluk dongo. Wong Wonogiri beda. Lah wong biyen ketemu kiai njaluk donga, saiki njaluk barokah selfie. Kulo niku lak Minggu Paing, Sabtu Legi malam Minggu Paing ning omah le jam 3 sampai jam 5 kesel nglayani ratusan rombongan njaluk foto kabeh sampai untuku garing tak kandhani. Ora salaman nyetol susu kulit. Tuak. Nggih. Tak bales wedok. Nggih. Kulo mangkat nang pengajian lokasi iki aku serasa dimutilasi. Rambut dijambak, bokong dicet. Lah sikil napa Gus? Dijai dak sepatune banser tak kandhani. Banser iki tugasnya survei lokasi. Nggih. Dadi sak durunge kiai mlebu surga, bansere metu meneh. Iki musik mulih. Iki ngopo jenenge? PARD. Iki jenenge PARD. Sesuk aku mlebu surga, bocah-bocah musik tak ning ya kuwi aku ning surga kelon ora bidadari, cah kuwi mung gitaran tok. Buyu malah tak biar cok cengel. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi tulung bapak kula jenengan salati. Waktu itu belum ada larangan nyolati jenazah wong kafir. Hampir salat. Malaikat mudun kirim satu ayat. Muhammad wala. Jadi nyuwun salat ditegur karo Umar. Nggih. Nabi, niki wong kafir kok jenengan salati? Umar menengo. Sing nabi ka aku kok kowe cerewet, menengo. Begitu ajeng salat malaikat rahmat. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah kamu sekali-kali mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ayat ini nerangke awake dhewe wis ora iso ndongake wong niku lak mati kafir. Lak jenengan duwe dulur, agamane beda, jenengan ndongake ya Allah mudah-mudahan dayah boleh. Tapi lak wis mati mok ndongake ora kena, ora bakal nyambung. Padha karo HP kula simpati, Pak Wakil Bupati ngirimi pulsa XL ora bakal nyambung. Wong Pak Bupati ngirimi simpati mawon ora bakal mlebu soal apa ya ora tau ngirimi. Ditambahi to. Kula tepi Banyuwangi. Ora usah gembreneng ora paham to. Bu, ora usah gembreneng wis paham kuwi. Ajudane sampe muga. Dongake wakil bupati panjang umur. Amin amin. Dadi wong sak donya mati wakil bupati. Ora nek kancane terus piye. Nah, maksud kula napa? Pendekar niku niku hur pribadi yang terhormat. Kanjeng Nabi suwi. Never mind. It does not matter. Bahasa Arab apa? Maafi muskilah. Bahasane wong kene apa? No what ora apa. Niku baru pendekar, taklukkan dunia bukan dengan jurusmu, tapi dengan senyum dan tutur kata. Wowi baru gagah. Ayo. Hei, bakul es, bakul sate kayak malahan. Lucu, sing sumuk wongnya sing dikipasi sate nih. Iya ya, bakul sate lah sing sumuk wongnya dikipasi sate nih. Iso kaya ngono ya bak. Goblok ini bakul sego goreng lih. Wis mateng tetep digoreng. Paling aneh mana bakul rujak. Lah kok saged. Lah aku aduh mending gak ada buah kan goblok. Nggih. Akuarium. Lah iya bakul buah lucu toh. Nggih. Aku aduh gak ada buah. Nek mrene ade akuarium mending diadae lambe kados sangkur niki, Mbak. Luwe. Cai kuwi luwe. Cai luwe cai. Luwe suwi ya. Maka tawada manilta mulyone wong niku ora mergo luhure le. Mila bahasane kok napa bahasane? Bahasane nika nyuwun sewu. Wonten kitab Jurumiyah niku bae nyuwun sewu. Bahasane ngeten, talfiyah kula lali. Jadi telah menjadi na, walaupun kamu ketemu rofa, ketemu nasab, ketemu jer. Li rofi wan wajarin nasolah. Tetaplah kamu menjadi na, enggak berubah. Walaupun kamu ketemu rofa, ketemu nasab, majrur. Ini apa? Dalam keadaan apapun tetaplah menjadi orang baik. Hal yang selalu saya baca sebelum tidur. Monggo jenengan wong Wonogiri mang conto ben ra duwe lara ati kaya kula. Kula lak arepe turu sing kula waca siji, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Amin. Amin. Nomor dua, ya Allah ya Rabbi ampunilah dosa bapak ibuku. Amin. Amin. Yang ketiga, ya Allah ya Rabbi ampunilah dosa orang yang amin. Satu sampai tiga biasa. Sing nomor papat baru luar biasa. Nopo. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa orang yang membenciku. Al-Fatihah, kula dongake. Dadi kula ndelok ati ngopo? Ora usah mikir omongane uwong, wong liya mawon ngomong tanpa mikir. Hey bro. You know? Yes matamu. Kita tidak bisa ngatur ombak tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa ngatur. Lawakmu di dede tersinggung, ngomong gaya postingan, hatimu tersinggung. Kalau ada orang membuat postingan, kamu sakit hati. Bukan postingannya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Yuk ngopo. Betul Bu? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup telinga kita. Ora usah gagah cangkeme wong, tapi tutupen kupingmu. Apa bedane wong lanang karo wong wedok? Bedane siji, wong lanang niku lak nangis ditutup matane, wong wedok niku lak nangis sing ditutup. Apa wong wedok lak nangis ditutupi cangkeme? Mergo wong wedok sadar, dosa paling banyak berangkat dari mulut. Wong lanang lak nangis matane, soalnya napa? Wong lanang niku dosa paling kathah berangkat dari matane. Sing aku curiga kuntet nangis cangkeme. Berarti banci. Nyanyi kelayung-layung. Kula apa? Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo, atine bingung. Rondo sing dirabi wayu, saben bengi ra tau diuli. Ditumpaki arang-arang. Lho apa to kuwi? Lagu tekan ngendi iki? Oh aku dadi nyanyi ngono aku dadi lagu kalengan stasiun balapan. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Apa lagu pleset-pleset ki. Rondoan. Mila nyuwun sewu. Malam hari ini kita belajar dari para pendekar. Mudah-mudahan kita bisa menaklukkan dunia tidak dengan jurus kita, tapi lakul karimah yang kita miliki. Amin. Amin. Amin. PSHT menjadi agen perubahan dunia untuk perdamaian. Amin. Amin. Allahumma. Amin. Mudah-mudahan bersahabat dunia, bertetangga di surga. Amin. Amin. Kita doakan Hengki masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Amin loh Heng. Gulis. Amin. Yura apa nututi bapakmu? Tanggunganku sih aku. Ya selawatan terakhir, mun jam setengah loro pengajian rampung nggih. Mun setengah telu. Apa-apat lah. Insya Allah pengajian nganti subuh. Dengan nonton YouTube masing. Ya Rasulullah. Woi ngapa menengok disik? Ngangung. Apa? Dijawab. Ya Rasulullah. Lho bro kurang tegas sing bengoke banter tak tokake utange lunas. Amin. Sira bengok mulih mateng. Amin. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Bareng-bareng ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad. Yen uwes mati bondora melu bojo ayu wes ana sing nemu sing ning kubur rasane loro ana bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangi rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Ya, sebelum dilanjutkan semua HP dihidupkan yuk untuk Wonogiri malam hari ini. Mudah-mudahan cahaya Allah untuk masyarakat Wonogiri. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Dilancarkan rizkinya. Amin. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Sakinah keluarganya. Amin. Soleh-solehkah putra putrinya. Semua HP diangkat. Ayo semua HP diangkat. Sing rada HP cangkeme merenges. Ya, gembotan gengnya ngabah. Ayo sebelah Wonogiri ngendi Wono? Napa? Kanan, Mbak. Timur, timur. Ayo. Yang sebelah timur lah. Semuanya diangkat, sana wong kulonan. Ah, ini kan ketok kompak. Ayo, ayo, sing kompak yo. Pun. Semuanya mana diangkat HP-nya? Nanti digoyangkan ke arah ngiri dulu. Ngiri dulu. Kono ki ngendi kono? Kono ngendi? Awakmu kanan, aku ngiri. Kanan, kanan, kanan. Kanan-kanan semuanya ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Semuanya diangkat HP-nya untuk warna kiri. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Yen wis mati pondora bojo ayu wis ana sing namung sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha nangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasulullah ya Habiballah. Bocah cilik diulang ngaji sesok yang gede dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep darang pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep dere solawatan ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad sebida mane Bapak Ibu dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Jangan bangga dengan pujian, karena Allah kadang-kadang menguji hambanya. Jangan bangga dengan tepuk tangan, karena nyamuk mati karena. Dan apa yang kita niatkan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tahdiniyah Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Amin. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Amin. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Roma. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Amin. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Wa adkhilna jannata mal abrar. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.